Wallahu a'lam, yang jelas itu termasuk tanda-tanda besar akan datangnya kiamat, yang artinya tanda yang sangat mendekati hari kiamat. Ya. Dan seperti yang diterangkan para ulama, ketika itu nanti ada Imam Mahdi, di masa yang sama Dajjal, di masa yang sama Nabi Isa, yang kemudian menjadi dua pasukan besar. Pasukan Dajjal yang akan dihadapi oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi, dan di antara pasukan muslimin adalah Nabi Isa alaihissalam, dan beliaulah yang kelak membunuh Dajjal. Bagaimana caranya mengingatkan keluarga yang sudah terjerat riba dan orang-orang yang menghalalkan musik dan minuman keras? Menghalalkan ini, sebelum kita jawab pertanyaannya, bab menghalalkan ini yang dimaksud, ya, kalau yang sampai membuat orang keluar dari dinul Islam, artinya meyakini halalnya. Kalau seseorang yang masih meyakini haram tapi secara perbuatan melakukan, ini belum keluar dari Islam. Ini satu hal yang penting untuk saya ingatkan. Adapun untuk mengingatkan mereka, mungkin dengan nasihat yang baik. Kalau kita bisa ngomong dengan baik, dengan menyampaikan mungkin ayat maupun hadis, maka akan lebih bagus. Kalau terkadang kita kesulitan ngomong, bisa kita melalui sarana-sarana yang ada, mungkin majalah, mungkin buku, mungkin buletin, selebaran, atau dengan perangkat elektronik, ya, yang sekarang kita miliki, melalui SMS, rekaman, dan sejenisnya. Apa yang harus dilakukan ketika menyimpan uang di bank, sementara kalau di rumah tidak aman? Ya, pada dasarnya itu hal yang mestinya dihindari pada dasarnya. Cuma sebagian ulama memberikan keringanan ketika memang tidak aman. Ya, ketika memang tidak aman, maka sebagian ulama membolehkan, tapi tidak mengambil riba yang ada. Lalu dikemanakan riba itu? Sebagian ulama mengatakan disalurkan ke tempat fasilitas umum. Tidak untuk kita makan, untuk kita manfaatkan, tidak. Tapi kita ibaratnya membuang riba tersebut, namun supaya tidak sia-sia, terbuang pada tempat yang bermanfaat seperti jalan atau yang sejenisnya. Bagaimana dengan hadis tentang kemenangan Islam sebelum kiamat? Apakah hadis itu sahih? Sahih seperti yang kita sebutkan tadi, pada peristiwa Malhamah Kubra, peperangan besar, dan peristiwa peperangan pasukan Imam Mahdi dengan melawan Dajjal, disitulah kemenangan kaum muslimin. Saya berniat untuk melunasi utang-utang riba, tapi kenapa ketika niat itu datang, begitu banyak ujian yang kami dapati? Apa hikmah dari semua itu? Untuk menguji, kita tidak harus secara persis, tapi ujian itu untuk menguji sejauh mana kekokohan kita. Memang jalan di hadapan kita banyak rintangan dan banyak halangan. Para nabi mencapai tingkat yang tinggi dengan melalui ujian-ujian berat. Mereka tidak ibarat naik kendaraan di jalan tol yang lancar. Nabi Ibrahim sampai pada tingkatan Khalilullah, orang yang sangat Allah kasihi. Lihatlah bagaimana ujian Nabi Ibrahim. Ujian-ujian yang sangat-sangat berat. Dibakar di api, diuji dengan diperintahkan untuk menyembelih anaknya, diuji dengan diusir oleh orang tuanya, diuji dengan diperintahkan untuk meninggalkan keluarganya di tempat yang tiada siapa-siapa di sana. Ujian-ujian berat menghadapi Namrud, ya, dan ujian-ujian yang lain. Jadi mereka mencapai tingkatan tinggi setelah melewati sekian banyak ujian dan tahapan. Ya. Nah, mereka lulus, mereka kokoh. Terbukti kekuatan iman mereka. Maka begitu pula Anda. Sejauh manakah kekokohan dan tekad untuk melakukan niat baik itu? Apakah dengan ujian tadi kemudian jatuh, mundur sebelum berperang, atau kalah bahkan sebelum berperang, atau akan tetap maju menghadapi rintangan yang insya Allah nanti akan dibantu oleh Allah Azza wa Jal dan akan mendapatkan jalan keluar. Ya. Apakah asuransi dari kantor termasuk riba? Asuransi pada umumnya bukan riba, tapi ada unsur perjudian. Pada umumnya begitu. Benarkah ketika kiamat ada beberapa yang tidak hancur seperti arsy? Ya, ada beberapa makhluk yang dikecualikan Allah Azza wa Jalla. Apakah Imam Mahdi akan memerangi zina, khamar, riba, pembunuhan? Ya tentu beliau akan mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Nabi. Beliau mengajak manusia untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan termasuk di saat itu ada Nabi Isa yang beliau yaksiru as-salib wa yaktul khinzir. Beliau mematahkan salib-salib dan membunuh babi-babi. Ya, artinya ketika itu adalah zaman ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, sehingga zaman itu sangat diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun waktu tersebut adalah waktu yang singkat. Apakah sebelum kiamat umat Islam akan jaya? Ya, seperti yang tadi kita sebutkan. Bagaimana hukum menjual rumah tapi pembelinya meminjam uang riba? Kalau kita tahu, ya lebih baik tentunya tidak menjual kepadanya. Kalau kita tahu dia meminjam dari uang riba, ya, tapi kalau kita tidak tahu maka tidak mengapa tentunya. Bank-bank syariah apakah sudah bersih dari riba? Sebatas yang saya tahu masih ada praktek-praktek riba di sana, mungkin dengan beberapa nama dan istilah yang berbeda. Namun dari beberapa hal yang disampaikan kepada saya, masih ada praktek-praktek riba di sana. Ya, waktu sudah habis dari waktu yang disediakan, sehingga mohon maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman ikhwah semua yang pertanyaannya tidak terjawab. Ya, dan juga saya mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan saya dalam menyampaikan. Kita cukup untuk sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin.